Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Para ibu-ibu sekalian, para hadirat sekalian, wabil khusus kepada para syaraif, para hababat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada kita sekalian pada sore hari ini suatu perkumpulan, suatu pertemuan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengkabarkan suatu kabar gembira tentang majlis yang semacam ini, disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghadwatun fi sabilillah aw rauhah khairum minad dunya wa ma fiha. Pepergian kita, keluarnya kita dari rumah kita ke suatu tempat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, berjalan fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kalimat Allah, di antaranya menuntut ilmu, di antaranya menghadiri pengajian itu di pagi hari atau di sore hari. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia seisinya. Maka dari itu kita simak apa yang disampaikan oleh Habib Segab bin Ahmad bin Hasan bin Ahmad Barun selaku pengasuh daripada Pondok Pesantren Putri Darul Lughah wa Da'wah, yang mana beliau insyaallah nanti akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab, untuk memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Maka dari itu para hadirat dipersiapkan mulai sekarang kertasnya dan pulpennya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab, maksudnya ada kesempatan waktu yang sisanya, kalau seandainya tidak sempat mohon maaf, mungkin bisa dijawab pada waktu yang lain. Nah, dan ini majelis rutin Adiyah Ulami setiap Jumat awal bulan. Bagi siapa yang belum pernah tahu, mari diberitahu, diinformasikan ke teman-teman yang lain agar bisa menghadiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, adal alal khair kafailihi, orang yang menunjukkan kebaikan lalu orang itu yang diajak ikut serta di dalam kebaikan itu, niscaya yang mengajak mendapatkan pahala yang sama. Lalu majlis maulid wa ta'lim adhiya ulami pada bulan depan jatuh pada tanggal 22 Jumadisani atau tanggal 3 Mei, ya tanggal 3 Mei. Jadi tanggal 3 Mei atau Jumadisani tanggal 22-nya, Jumat awal bulan. Ya, seperti biasa nanti malam insyaallah diadakan majelis laki-laki. Bagi para ibu-ibu sekalian yang punya suami, yang punya anak laki-laki, ayahnya, semuanya diajak untuk menghadiri majelis Dia Ulami pada ba'da salat Isya nanti di Masjid Segab. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan juga yang terakhir, mohon maaf apabila tempat fasilitas yang mungkin masih kurang karena ini bangunan masih baru, jadi mungkin kipas anginnya masih kurang, ya mohon maaf. Kursinya bagi orang-orang tua insyaallah saya mintakan kepada pengurus, nanti ini kita laporkan kepada pengurus masjid ini, insyaallah kursinya kurang 10 atau 15 buat orang-orang tua yang mungkin sakit, kalau seandainya duduk di bawah bisa duduk di kursi. Jadi perlu bulan depan insyaallah kita tambahi kursi dan juga kipas angin insyaallah, biar lebih nyaman majelis kita ini insyaallah. Ini mari kita dengarkan bersama Al-Habib Segab bin Hasan Bahrun untuk menyampaikan daripada mau'idah hasanahnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nuri Qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pengasuh majlis Maulid Ya'lami Al-Habib Idris Muhammad Segaf, para hadirat, para syaraif, para masyaikh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita lagi-lagi dipertemukan di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain untuk kita menimba ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapatkan ridha Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perkumpulan ini kita semuanya termasuk yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan nantinya insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi sudah disampaikan Al-Habib Idrus bahwasanya kita sekarang berada dalam suatu kenikmatan yang luar biasa, karena sekarang kita berada di dalam majelisnya Nabi Muhammad SAW. Dari majelis ini insya Allah kita bisa mengetahui mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga inilah majelis-majelis yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala dan Nabinya, tapi juga sebaliknya majelis-majelis yang paling dimusuhi dan dibenci oleh iblis serta kroni-kroninya. Oleh karena itu, berapa banyak Nabi kita yang begitu menyayangi umatnya, selalu mewanti-wanti kita, memberi anjuran kepada kita untuk menghadiri majelis-majelis semacam ini, karena memang majelis-majelis semacam ini merupakan obat dari segala kesusahan. Karena dengan mendatangi, menghadiri majelis-majelis semacam ini, akhirnya akan bertambah ketakwaan dan keimanan kita. Oleh karena itu, pahala yang kita dapatkan begitu besarnya, apalagi bertepatan pada hari Jumat, di saat-saat Fatimiyah, di saat-saat yang dipilih oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan waktu-waktu yang mustajabah. Padahal dulu, berdasarkan dan bersumber daripada perkataan Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, orang-orang dahulu itu kalau hadir majelis taklim, mereka mempunyai niatan-niatan yang banyak, tapi di antara niat-niat tersebut adalah supaya hajat-hajat mereka itu dikabulkan. Ini termasuk pesugihan yang sesungguhnya, termasuk pengharmonis antara keluarga, termasuk pembawa keberkahan, sehingga kita datang di majelis ini lalu kita hadirkan, semoga toko saya barokah, anak-anak saya menjadi anak-anak yang turut, yang soleh, solihah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka semuanya itu akan dikabulkan Allah Ta'ala. Karena majlis-majlis semacam ini adalah majlis yang diridhoi. Oleh karena itu, Al-Imam Ghazali mengatakan, doa dari segala macam kesusahan itu ada tiga hal. Doa dari segala macam kesusahan itu ada tiga hal. Walaupun kita katakan bahwasanya kesusahan yang kita miliki dan kita hadapi serta kita rasakan sekarang ini sebenarnya itu bukan merupakan sebuah kesusahan, tapi kalau kita melihat di balik kesusahan yang kita rasakan itu adalah sebuah kenikmatan, sehingga pantas jika Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu beliau mengatakan di dalam kitab Ihya, kalau ada orang tertimpa musibah, maka hendaknya dia itu bukannya bersabar, tapi dia itu bersyukur. Kalau seumpama dia itu tidak bersyukur, maka berarti dia itu adalah orang yang tidak tahu diri. Ini kan bertolak belakangan dengan apa yang kita ketahui. Harusnya kalau kita mendapatkan musibah, cobaan, kesusahan, maka hendaknya kita bersabar. Tapi justru di sini dianjurkan untuk kita bersyukur. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengetahui dengan hakikat ujian tersebut, cobaan tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwasanya di balik ujian itu, cobaan itu adanya rahmat Allah, adanya kedudukan yang tinggi sisi Allah, adanya maghfirah yang dileburkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita, adanya kedudukan yang sangat tinggi sehingga kita mendapatkan makom yang sangat tinggi di sisi Allah berkat kesabaran kita itu. Oleh karenanya justru yang mendapatkan hal-hal yang semacam itu yang paling berat, yang paling parah, justru mereka para anbiya, para ulama dan yang seperti mereka yang mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, oleh karena itu maka ketahuilah untuk kita itu menghadapi kesusahan yang ada di dunia ini, maka kita harus faham dua hal. Kalau kita bisa melewati dua hal ini, maka kita akan melalui kesusahan demi kesusahan tersebut, ujian demi ujian tersebut dengan senang hati. Yang pertama adalah kita harus tahu dengan status kita. Nah, ini banyak hal yang menyebabkan orang itu terjerumus ke dalam dosa demi dosa itu karena mereka tidak sadar dengan statusnya. Oleh karena itu kita harus tahu siapa sih kita, apa status kita di atas dunia ini sebagai apa kita. Ternyata status kita ini adalah kita adalah seorang hamba Allah dan kita sudah memastikan bahwasanya diri kita ini adalah seorang hamba Allah. Bahkan di antara kita kalau dimintai bersumpah untuk mengatakan bahwasanya apakah kamu seorang hamba Allah, pasti kita berani bersumpah kami adalah hamba Allah. Tapi kenapa kok kita itu sampai melewati batas status kita sebagai seorang hamba Allah? Nah, inilah yang sekarang banyak menjerumuskan orang ke dalam dosa demi dosa tanpa disadari. Oleh karenanya kita melihat di dalam banyak tempat, di dalam banyak momen, di dalam banyak event, Nabi SAW itu selalu menyenangi sifat yang paling disenanginya itu adalah sifat penghambaan kepada Allah SWT. Karena sifat penghambaan berarti sifat yang mengetahui, mengenal dengan status diri kita sebagai hamba Allah. Artinya apa? Kalau memang kita mengakui bahwasanya diri kita ini adalah seorang hamba Allah, berarti kita seorang hamba kepada Tuannya tidak ada pilihan. Seorang hamba kepada Tuannya, dia harus menerima apa yang ditentukan oleh Tuannya. Itulah hakikatnya. Tapi lihat, tatkala seseorang sudah tidak mengenal dengan statusnya, maka ketika terjadi sesuatu, maka dia langsung berteriak, dia langsung menentang, dia langsung tidak meridhoi dan sebagainya. Itu kan apa? Karena dia itu melampaui batasnya. Misalnya ketika di rumah kita ada sebuah piring yang pecah tanpa sengaja yang dilakukan oleh pembantu kita ataupun anak kita, lalu kita marah-marah, kita marahin dia. Maka ini salah satu contoh daripada orang yang tidak mengenal status dirinya sebagai seorang hamba. Karena kalau memang benar dia itu adalah seorang statusnya sebagai seorang hamba, ini semua sudah ditentukan. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "An-nasu kulluhum kalamullah." Semua manusia itu adalah ketentuan Allah. Jadi kalamullah. Yang menggerakkan ini begini, yang menggerakkan itu begitu, semuanya itu Allah. Tujuannya apa? Kita semuanya. Jadi kita semua menjadi sasaran. Masing-masing dari diri kita semuanya itu menjadi sasaran untuk diuji oleh Allah Ta'ala, untuk dicoba oleh Allah SWT. Kalau kita sabar, kita akan diangkat derajatnya, apalagi kalau kita bersyukur, tambah tinggi derajat yang akan kita dapatkan. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mempunyai seorang pembantu, yaitu putra daripada Ummu Sulaim, sahabat Anas bin Malik. Ini sahabat Anas bin Malik, beliau dititipkan kepada Nabi supaya menjadi pembantu Nabi oleh ibunya. Dan begitulah harusnya kita meniru. Ibu-ibu dahulu itu selalu ingin mendekatkan anak-anaknya dengan para ulama untuk supaya mendapatkan keberkahannya. Dan alhamdulillah seperti sahabat Anas bin Malik, karena beliau itu sudah berbakti kepada Nabi dan Nabi itu adalah sebaik orang-orang yang membalas jasa. Sehingga akhirnya ketika dia itu sudah mencapai batas balik, sudah tidak lagi di rumah Nabi, maka didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antara doanya, diberkati hartanya, diberikan umur panjang, sehingga beliau itu sangat banyak hartanya, anak-anaknya banyak, bahkan diriwayatkan anak cucunya itu tidak meninggal dunia dia, kecuali setelah 300 lebih. Nah, ini karena doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga sahabat Anas bin Malik, dia meriwayatkan dalam suatu hadis dikatakan, aku telah bersama Nabi SAW selama 10 tahun namanya. Tapi selama 10 tahun tidak pernah sekalipun Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau lakukan ini? Karena suatu yang aku tidak lakukan? Atau kenapa engkau tidak melakukannya? Nah, ini adalah suatu pelajaran bagi kita semuanya. Kenapa? Nabi SAW adalah seorang tauladan bagi kita yang sangat mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu adalah ujian daripada Allah SWT, ketentuan daripada Allah Taala yang kita semuanya menjadi sasarannya. Pernah suatu waktu beliau, sahabat Anas bin Malik, memecahkan salah satu tempat wadah sehingga begitu pecah, maka Nabi SAW mengatakan kepada istrinya, ini adalah sesuatu yang ditakdirkan, biarkan saja. Karena sesuatu yang ditakdirkan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditentang. Nah, itu ajaran Nabi SAW, sehingga istrinya menjadi tidak marah. Maka hal-hal yang semacam inilah yang sangat menentukan bahwasanya kita ini berarti mengenal akan status kita. Mari kita gunakan logika kita. Mana ada satu orang pun di dunia ini yang mau dimarahi itu, mana ada? Sampai kita mengatakan, sengaja kamu itu pecahkan, mana ada orang yang mau dimarahi itu, mana? Nah, coba, yang menggerakkan tangannya itu Allah, yang berkehendak itu Allah, kita menjadi sasarannya. Ah, kemudian setan mengkambing hitamkannya. Nah, oleh karena itu, saya di pondok, saya memberikan suatu pendidikan dengan pendidikan yang berbeda dengan pendidikan yang ada sekarang ini, di mana kita melakukan mujahadah demi mujahadah. Kita ajarkan kepada mereka mujahadah. Yang sekarang ini banyak di antara masyarakat kita, masyarakat muslim, yang dengan kata mujahadah itu apa itu mereka enggak paham. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka-mereka yang melawan hawa nafsunya, melatih dirinya, maka orang-orang semacam itu kami akan bukakan pintu baginya, bukan hanya satu pintu tapi pintu-pintu yang banyak untuknya. Pintu kemuliaan apapun yang dia inginkan, dia akan dibuka oleh Allah Ta'ala untuk orang ini. Karena apa? Berkat mujahadah. Di antara mujahadah yang kami terapkan kepada anak-anak, selama 10 hari, mereka itu kami haruskan untuk setiap hari berdiskusi dengan setannya. Tatkala sudah terlintas pikiran-pikiran yang jelek, maka harus dia itu berdiskusi dengan setannya, mengajak bicara setannya, dimulai ucapannya dengan mengatakan a'udzubillahi minka. Aku meminta perlindungan kepada Allah dari kamu. Kenapa demikian? Kenapa saya terapkan yang semacam itu? Supaya mereka paham di dalam diri kita itu ada setan. Yang sudah saya jelaskan pada pengajian yang lalu, mereka itu sudah bersumpah kepada Allah Ta'ala, wa izzatika la'awiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya ke dalam api neraka untuk menemani iblis. Itu sudah sumpah mereka. Kalau kita tidur, iblis enggak tidur. Kalau kita tidur, setan enggak tidur. Kita tidak bisa masuk ke dalam darah seseorang, tapi setan masuk ke dalam darah seseorang, masuk dalam pikiran seseorang, masuk dalam hati seseorang. Nah, sehingga kalau kita tidak sadar bahwasanya di dalam diri kita ada setan yang harus dilawan, maka akibatnya akhirnya kita melakukan, mengikuti anjuran-anjurannya, arahan-arahannya, tanpa sadar ternyata itu adalah musuh kita. Padahal Allah Ta'ala di dalam banyak ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran sebutkan, inna syaitana lakum aduun mubin, sungguh setan itu bagi kalian itu adalah sebuah musuh yang sangat besar. Oleh karena itu, selama kita masih hidup, maka tidak akan dibiarkan sedikit pun pekerjaan kebaikan demi kebaikan dilakukan oleh kita sementara setan membiarkan itu. Tidak mungkin, pasti akan menjadi sebuah kendala bagi kita untuk melaksanakannya. Itulah pekerjaan setan yang memang Allah ciptakan sebagai fitnah untuk kita. Oleh karena itu, jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sengaja mau dimarahi orang, itu tidak ada. Jadi artinya apa? Yang terjadi enggak sengaja. Coba kalau seumpama kita itu pakai cara-cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita katakan, lain kali hati-hati ya. Dengan kata-kata semacam itu saja, itu yang kita marahi harusnya, maka dia itu akan lebih mengingat kata-kata kita ketimbang kita marahi dia. Karena tidak ada satu orang pun juga di dunia ini yang senang dengan marahnya orang lain itu tidak senang, pasti dongkol dalam hatinya. Cuma dia itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia bawahan, sehingga dia tidak berani untuk menentangnya. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya sela-sela atau jalan-jalan yang kira-kira dimasuki oleh setan, oleh iblis, kita harus tutup. Kita harus lawan. Kenapa? Kita masih di dunia. Selama itu pula, berarti kita itu harus tahu bahwasanya musuh-musuh kita tidak akan membiarkan kita untuk berbuat kebaikan. Nah, itulah pertama, kita harus mengenal dengan status kita. Yang kedua adalah, kita harus tahu dengan misi kehidupan kita. Ini banyak hal yang manusia itu tidak tahu, sehingga dia itu tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi misinya. Misi kehidupan kita bukan untuk mengumpulkan dunia. Berapa banyak, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang mengumpulkan dunia tapi bukan penikmatnya, bukan yang menikmatinya, bukan ikut menikmatinya. Saya kemarin bertemu dengan salah satu keluarga, keluarga itu dia bercerita, di Madura itu ada satu orang kaya yang dia itu membangun rumahnya dengan uang 26M, jadi semuanya pakai remote. Jadi naik ke atas loteng itu pakai lift. Jadi semuanya serba teknologi, dengan teknologi yang sangat tinggi. Dibangunnya rumahnya itu menghabiskan waktu selama 4 tahun baru jadi. Akhirnya setelah jadi, karena dia orang kaya, maka diedarkanlah undangan untuk selamatan rumah itu. Pas hari hanya, dia meninggal dunia. Nah, inilah satu contoh. Kalau seumpama kita itu hidup untuk mencari dunia, habislah kita, sia-sia. Dia yang mengumpulkan dunia itu sebaik-baiknya, setelah itu dia bikin rumah sebaik-baiknya, semewah-mewahnya, tapi kemudian dia tinggalkan, begitu saja. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi berapa banyak mereka, kalian yang tertipu dengan ingin memperbanyak harta, ingin memperbanyak rumah, ingin memperbanyak mobil. Dan kalau seumpama untuk itu, tidak akan ada habis-habisnya, karena setiap uang, 1.000 rupiah saja, itu ada setannya. 10.000 rupiah ada setannya, 100.000 rupiah ada setannya. Dan setannya itu mengajarkan kita untuk supaya mengambil uang itu 1.000 ataupun lebih dalam keadaan bagaimanapun juga, mau zalim atau tidak, ditipu atau tidak, pokoknya ambil, kumpulkan sebaik-baiknya. Nah, itu fitnahnya. Jadi setiap uang yang kita punya, oleh karenanya kalau sudah kita melihat kepada fitnahnya uang ini, maka yang namanya keluarga sudah tidak ada lagi, saudara tidak ada lagi. Nggak ada jalinan hubungan persaudaraan kalau sudah berkaitan dengan uang. Itulah orang-orang sekarang, karena tidak dilandasi dengan keimanan. Saya masih teringat, kemarin satu minggu lalu saya diminta oleh suatu keluarga untuk menuntaskan masalah pembagian harta waris. Yang di situ ada sebuah kerancauan, sehingga pada waktu itu saya putuskan begini, begini dan sebagainya. Tapi subhanallah, saya begitu sangat-sangat terkejut dengan fitnahnya uang sebegitunya. Mereka berebutan, mereka berbicara, mereka berani bersumpah hanya untuk mendapatkan uang yang semacam itu. Padahal saya sudah katakan, uang yang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik, dengan cara penipuan, dengan cara mengambil haknya orang lain, ini harta-harta yang semacam ini itu tidak akan membahagiakan, tapi justru menyengsarakan. Saya katakan kepada mereka, catat baik-baik ya, yang kalian dapatkan dalam keadaan ragu, saya katakan, yang namanya kebaikan pasti, tidak ada keraguan dalam hati. Tapi kalau kita ragu dalam hati, ya itu berarti ada sesuatunya, paling tidak syubhat atau justru haram itu. Saya katakan semacam itu, catat baik-baik, berapa yang kalian dapatkan, nanti lihat, kalau enggak larinya ke rumah sakit, larinya ditipu orang, dicuri, kebakaran, dan sebagainya, itu nggak bakal menyenangkan. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya berani, bahkan bersumpah pun berani? Karena Nabi SAW yang bersabda, semua ucapan, baik itu ucapan para ulama, ucapan para orang bijak, ucapan siapapun juga, maka mungkin benar, mungkin salah, tapi kalau sudah ucapan Nabi kita Muhammad SAW pasti benar. Mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi tidak pernah Nabi SAW mengucapkan dengan dasar hawa nafsunya, tapi semua yang diucapkan oleh beliau SAW itu berdasarkan wahyu yang disampaikan Allah Ta'ala melalui Malaikat Jibril. Nah, oleh karenanya dalam hal ini Nabi SAW mengatakan, uang yang kita dapatkan dengan cara yang haram tidak akan membahagiakan, tapi justru menyengsarakan, menjadi sebab kita akhirnya sengsara. Oleh karenanya lebih baik kita hidup sederhana tapi nikmat, keluarga gak ada yang sakit, keluarga semua aman, tentram, sakinah, mawaddah, ketimbang banyak harta tapi yang ini sakit kanker, yang ini sakit tumor, yang ini sakit jantung, yang ini sakit na'udzubillah, yang parah-parah sekarang ini, apa gunanya? Seperti saya selalu contohkan, ada satu orang terkaya di dunia ini, bahkan di setiap kota pasti ada asetnya, terkaya, termasuk terkaya di dunia, dan pernah menjadi terkaya di Indonesia nomor satu. Dia ini yang punya Dufan, dia yang punya setiap perumahan-perumahan elit di kota-kota mana saja di Indonesia. Itu ternyata beliau ini walaupun hartanya melimpah, tapi dia itu lidahnya sudah mati rasa. Makan garam, makan sesuatu yang kecut, sesuatu yang pahit, semuanya rasanya sama, hambar. Apa nikmatnya? Ini salah satu contoh, lihat. Ini orang yang tertipu dengan dunia. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Dunia ini adalah salah satu daripada musuh kita. Oleh karena itu, kalau seumpama kita itu tujuannya hanya untuk mengumpulkan harta, maka salah. Jadi misi kita di dunia bukan untuk mengumpulkan harta. Jangan khawatir kalau sudah berkaitan dengan harta, karena harta itu tidak akan kemana-mana. Kalau memang rezeki kita akan sampai kepada kita, kalau bukan rezeki kita tidak akan sampai kepada kita. Itu sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah tahu kayak begitu, fa ajmilu fihi talab, fattakullah wa ajmilu fihi talab, kata Nabi Muhammad. Kalau sudah kamu tahu begitu, setiap orang itu rezekinya tidak akan kemana-mana, tetap yang untuk dia sampai kepadanya. Jangan khawatir, kata Nabi Muhammad. Kalau sudah tahu begitu, kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah dan carilah harta itu dengan cara yang benar, kata Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, bukanlah misi kita di dunia ini untuk mencari harta, tidak, tapi misi kita sebenarnya adalah mencari ridha Allah, mencari pahala Allah, mencari mahabbah Nabi kita Muhammad SAW. Itulah maksud tujuan kita hidup di dunia ini, bukan untuk harta, bukan untuk mencari kemuliaan di mata manusia, tidak, bukan untuk mencari jabatan setinggi-tingginya, tidak, kan? Tapi itulah maksud tujuan hidup kita. Kalau sudah itu tujuan hidup kita, bukankah sesuatu yang paling besar pahalanya di balik musibah, di balik ujian, di balik cobaan? Jadi tidak mungkin kita yang hidup di dunia ini kemudian kita hidup dalam keadaan semua urusan kita lancar, semua keinginan kita terlaksana, semua cita-cita kita tercapaikan selama kita di dunia. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau seumpama itu terjadi, maka pasti hal itu terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW dan para orang-orang soleh. Tapi lihat bagaimana keadaannya, tidak sedemikian. Oleh karena itu, para hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka obat kesusahan itu ada tiga. Yang pertama adalah dengan hadir majlis taklim ini. Dengan hadir kita majlis taklim ini, kita menjadi dingin di Allah. Ternyata bukan saya saja yang tertimpa musibah, ya. Oh, ternyata Nabi pun tertimpa musibah. Bahkan paling besarnya musibah terjadi di umat ini justru kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kalau seumpama kalian bandingkan musibah kalian, ujian kalian, cobaan kalian dengan musibahku, pasti kalian akan mendapatkan musibah kalian itu tidak ada apa-apanya. Berkaitan dengan apapun juga, coba. Mungkin kita katakan, kita ini orang miskin, susah kita untuk makan saja susah. Susahan mana sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kadang-kadang sampai 2 bulan berturut-turut yang namanya api di dapurnya tidak pernah menyala. Kita alhamdulillah setiap hari, walaupun seadanya, tapi kita setiap hari menyala dapur kita. Jadi kalau miskinan Nabi daripada kita. Kalau kita merasa diganggu oleh tetangga kita yang tidak baik, Nabi diganggu dengan tetangga yang tidak baik. Keluarga yang tidak baik, Nabi juga diganggu oleh keluarga yang tidak baik. Abu Lahab dan istrinya memfitnah Nabi dan sebagainya, sampai-sampai putri Nabi yang dua itu dikawin oleh putranya Abu Lahab dua-duanya. Tapi kemudian begitu Nabi SAW itu menyebarkan agama Islam, maka disuruh ceraikan. Disakiti hati Nabi SAW, itu Nabi Muhammad, oleh keluarganya. Bahkan keluarganya itulah daripada orang-orang Gurais yang mengucilkan Nabi dan pengikut-pengikut Nabi dari kabilah Gurais berada dalam satu lembah selama 3 tahun lamanya. Nah, kita tidak pernah mengalaminya semacam itu. Nabi SAW dicoba bukan hanya psikisnya tapi juga fisiknya. Nabi SAW berapa kali yang namanya badannya itu dilempari dengan batu sampai giginya itu patah, kemudian kepalanya itu berdarah-darah dan sebagainya. Berapa banyak itu Nabi? Kita alhamdulillah, kita dakwah enak-enak terus. Kemudian berapa banyak Nabi SAW itu dikatakan hai orang gila, hai tukang santet, hai tukang sihir dan sebagainya. Nabi sudah pernah dikatakan semacam itu. Nah, oleh karenanya, jadi jangan sampai kita pernah merasa bahwasanya kita di dunia ini kita akan selamat daripada cobaan, tidak. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ketika seorang mukmin itu meninggal, itulah awal kenikmatan yang akan dirasakannya. Jadi tunggulah nanti. Kalau kita termasuk yang beriman, semoga kita termasuk yang semacam itu. Begitu kita meninggal dunia, itulah awal kenikmatan yang akan kita rasakan dan terus berkesinambungan, menyambung sampai kita di surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itulah, oleh karenanya, maka mari kita bersama-sama menghadang, melawan tipuan-tipuan serta bisikan-bisikan iblis serta kroni-kroninya, jangan mau kita ikuti. Nah, oleh karenanya, maka hendaknya sekarang ini banyak hal yang menyebabkan orang ini terjerumus dalam fitnah. Di antaranya yang paling besar itu televisi ini. Jadi ibu-ibu kalau mau hati ini tentram, gak sumpek, gak susah, jangan lihat televisi. Itu yang sinetron-sinetron itu yang mengajarkan kita untuk menjauh daripada Allah SWT dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Jadi televisi ini adalah fitnah yang paling besar. Dan itu sudah berada di dalam hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW telah bersabda, "Inni la aral fitnah tatra'u ila buyutikum kalmator." Aku melihat yang namanya fitnah-fitnah itu masuk ke dalam rumah-rumah kalian kaum muslimin seperti layaknya turun hujan. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu beliau sudah bisa mendeteksi akan adanya sebuah teknologi yang berupa televisi itu. Yang tidak lain fitnah yang dimasukkan itu adalah televisi. Dimana kalau kita melihat kenapa televisi itu ada gambarnya, karena ada sinyal dari antena. Dan antena itu kenapa dia itu mendapatkan sinyal berupa gambar? Karena dia itu mendapatkan sinyal dari satelit. Kalau kita melihat di ilmu teknologi, itu satelit mengirimkan gambar kepada antena itu seperti layaknya turun hujan, turun, naik, turun, turun, gitu. Jadi seperti yang dikatakan Nabi SAW, kalmator. Gitu. Nah ini yang menjadi perusak terutama, yang pertama, yang paling besar kepada kaum muslimat dan kaum muslimin, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, inilah perusak utama. Oleh karenanya, kalau enggak mau banyak susah, jangan lihat yang semacam itu. Apalagi kita tidak pernah hadir majelis taklim. Majelis taklim itu penyeimbang. Jadi sehingga itu kita tahu, ini salah, jangan ikuti, ini benar. Sekarang kalau enggak ada penyeimbangnya, setiap minggu enggak pernah hadir majelis taklim, cuma sebulan sekali hadir majelis taklim. Sementara dia lesennya terus setiap malam. Padahal kita semua sepakat kan, yang namanya setiap manusia itu belajar daripada apa yang dipandang, apa yang didengar, dan apa yang dibaca. Nah, kalau setiap hari dia melihatnya kepada sinetron, yang dia dengar sinetron, berarti belajar kepada akhlaknya sinetron. Jadi jangan salahkan anak-anak kita, jangan salahkan istri-istri kita, jangan salahkan keluarga kita kalau mereka itu akhlaknya seperti akhlak yang ada di sinetron itu, yang mereka itu tidak lain adalah penyebar-penyebar fitnah. Walaupun kita tidak, jangan sampai kita sukdon, tapi memang benar itu adalah hasil konspirasi daripada musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasoro, ingin merusak moral-moral akhlak daripada kaum muslimin. Ambil satu contoh saja daripada merusaknya sinetron itu kepada kaum muslimin. Tahun 2010 sampai 2011, catatan perceraian di pengadilan agama itu, gugatan perceraian itu sampai 294 ribu. Padahal 15 tahun yang lalu itu cuma 45 ribu sampai 55 ribu paling banyak. Tapi itu cuma 10 bulan sudah sekian. Kenapa demikian? Ya karena mereka. Nah, mereka ingin mencontohkan di sinetron. Rumahnya jelek, di sinetron rumahnya bagus-bagus. Nggak terima kepada suaminya, timbul percekcokan. Si suaminya melihat istrinya kok jelek, yang di sinetron itu cakep-cakep. Akhirnya terfitnah. Melihat perempuan lain, akhirnya dia itu mau yang seperti itu, seperti yang di sinetron itu. Yang perempuan juga seperti itu, lihat laki-lakinya, suaminya jelek, lihat di sinetron cakep-cakep. Akhirnya dia imbasnya dia ingin mendapatkan yang seperti sinetron itu. Yang ini adalah suatu pelajaran daripada yang paling minimal daripada sinetron itu, apalagi ucapan-ucapan yang tidak pantas yang diucapkan oleh anak-anak kita itu belajarnya dari sinetron. Oleh karena itu para hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita belajar bersama-sama untuk menggapai ridho Allah Ta'ala. Apapun yang ada yang menjadi unek-unek dalam hati berkaitan dengan hukum perempuan maupun keluarga, silahkan ditanyakan, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, inilah cukup dari saya sebagai pembuka. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan, kertasnya disampaikan ke kantornya, panitia. Ada yang minta doa untuk putrinya yang bernama Nawal binti Muhammad Assegaf yang sakit tipes ya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala dan semoga anak ini dan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang salihah. Al-Hadinya kulihatul salihah wa'ala benar-benar salih al-Fatihah. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kami umumkan insya Allah di aula ini ada acara mingguan. Jadi setiap minggu bertepatan pada hari Kamis insya Allah ya, pada hari Kamis ini diadakan majelis yang hadir perempuan juga dan juga di atas 9 tahun umurnya dan diperuntukkan untuk pemudi-pemudi saja. Jadi ibu-ibu sekalian, ini majelis remaja-remaja atau pemudi-pemudi yang umurnya 9 tahun ke atas. Jadi yang 9 tahun yang 8 tahun ke bawah ini mungkin karena pembahasannya diperuntukkan bagi remaja-remaja. Jadi kalau di bawahnya 9 tahun mungkin majelisnya dikhawatirkan ada rame, masih kanak-kanak, masih apa ya. Jadi ini 9 tahun ke atas akan diadakan mulai minggu depan insya Allah, mulai Kamis depan. Insya Allah mulai Kamis depan diadakan majelis pemuda-pemuda perempuan umur 9 tahun ke atas ya. Tentunya yang merasa tidak muda ya bisa hadir sebulan sekali ini ya. Jadi yang merasa nah itu ya, insya Allah Habib Segap menyisihkan waktunya untuk majelis ini yang Kamis sore ya, ba'dal asar juga itu insya Allah Habib Segap menyisihkan waktunya. Kalau tidak ada uzur, insya Allah majelis ini beliau punya perhatian besar. Alhamdulillah, semoga dengan berkat daripada doa hadirnya beliau, majelis ini bertambah barokahnya, bertambah ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan nih? Nah. Ya, di sini ada yang ditanyakan, bagaimana cara dan sikap kita berdakwah kepada keluarga yang berbeda mazhab dengan kita. Jadi sini sebutkan mazhab. Ah, jadi mazhab ini cuma ada 4. Kalau mazhab itu yang dimaksudkan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, enggak perlu didakwahi karena semuanya benar. Jadi masing-masing kita laksanakan sesuai dengan mazhab masing-masing dan tidak ada suatu penekanan atau harus keluar daripada mazhabnya ikut kepada mazhab suami, enggak. Kalau itu mazhab yang 4. Tapi mungkin yang ditanyakan di sini bukan mazhab tapi akidah. Nah, kalau akidah beda dengan mazhab. Kalau akidah itu berkaitan dengan keimanan, dengan usul syariah, Tapi kalau mazhab itu hanya berkaitan dengan furu' syariah, sholatnya beda, wudhunya beda, cara mandinya beda, cara tayamumnya beda, itu saja. Itu mazhab yang empat itu. Itu nggak perlu ada, perlu dirisaukan dan tidak ada riskan di antara, di dalam melaksanakannya di dalam setiap hari. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah, nah itulah kita dianjurkan, diperintahkan di dalam Al-Quran untuk mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi hendaknya kalian itu jagalah keluarga kalian. Jadi kita harus berdakwah untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita maupun saudara serta orang tua kita, itu wajib. Nah, cuma bagaimana caranya kita berdakwah kepada mereka? Ya masing-masing dengan caranya. Kalau sudah dengan keluarga, ya tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara ahlakul karimah, karena mereka yang paling pantas untuk mendapatkannya daripada kita. Tapi kalau kita dengan cara yang tidak baik kepada keluarga sendiri, maka tentunya itu adalah cara-cara yang nantinya pasti akan bertentangan, sehingga gampang untuk membuat setan itu masuk ke dalam diri mereka sehingga membencinya dan tidak akan diterima dakwanya. Beda halnya kalau seumpama bukan untuk keluarga tapi secara umum. Nah, memang harus ada dua jalur sekaligus, yaitu jalur yang menampakkan keras, ekstrim, dan ada jalur yang menampakkan dengan akhlakul karimah dan lembut. Nah, karena dua hal ini harus ada, sama seperti para khulafa rasyidin, Sayyidina Abu Bakar lembut, lemah lembut, Sayyidina Umar keras, Sayyidina Utsman lemah lembut, Sayyidina Ali keras, Sayyidina Hasan lemah lembut, Sayyidina Hussein keras. Nah, jadi mereka itu adalah para a'imah yang betul-betul melangsungkan, menjalankan dalam keseharian mereka dua teori itu sekaligus. Jadi harus ada yang keras, ada yang lemah lembut. Jadi siapa yang mampu untuk melaksanakan dengan cara yang keras itu kalau kepada umum, tapi kalau kepada keluarga sendiri, kalau dengan cara semacam itu, dengan cara kekerasan, maka pasti berarti akan membantu para setan untuk memasuki diri-diri mereka sehingga justru mereka itu akan lari dari kita. Jadi mungkin kalau itu keluarga, maka dengan akhlak yang baik sambil kita berdoa. Kita ambil contoh satu, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ayahnya, beliau ini adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam daripada orang-orang dewasa. Tapi justru ayahnya itu termasuk orang-orang yang terakhir masuk ke dalam agama Islam. Jadi si ayah ini, Abi Quhafah ini sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW karena mempengaruhi putranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai mengikuti ajarannya. Nah, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap saja dengan lemah lembut beliau itu menemani beliau, menggauli beliau, sampai kemudian akhirnya Sayyidina Abu Bakar meminta doa kepada Nabi supaya Abi Quhafah itu, ayah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, masuk dalam agama Islam, sehingga beliau ini termasuk yang masuk dalam agama Islam setelah Fatah. Nah, jadi ini salah satu contoh, lihat bagaimana sikap kita kepada keluarga dalam cara berdakwah kepada mereka itu dengan cara lemah lembut itu lebih baik daripada dengan kekerasan. Mungkin itu yang bisa dijawab. Kemudian ada pertanyaan kedua, sekarang pada rakaat pertama takbir membaca iftitah dan setelah membaca doa iftitah lupa tidak membaca Al-Fatihah, dan ketika membaca surat-surat di tengahnya itu ingat dan membaca Al-Fatihah, terus gimana, apa sah sholatnya atau menambah lagi? Nah, jadi membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah, dan membaca doa iftitah itu tidak disunahkan kecuali kalau memenuhi syarat. Di antara syaratnya adalah dia yakin dengan membaca doa iftitah dia akan membaca secara tuntas pembacaan Al-Fatihah. Kalau dia nggak yakin, maka lebih baik langsung aja baca surat Al-Fatihah. Nah, sehingga kalau semua dia itu baca doa iftitah kemudian dia lupa tidak membaca Al-Fatihah, kapan dia ingat, dia harus tuntaskan. Seperti kalau semua doa iftitahnya itu dibaca sampai tuntas, berarti Fatihahnya dibaca sampai tuntas. Nah, kalau sudah tuntas, kita lihat kalau imamnya masih berdiri, mau dia baca Fatihahnya itu tengah-tengah baca surat atau awal surat atau akhir surat, dia ingatnya sama saja, karena membaca Fatihah hukumnya wajib. Sedang membaca doa iftitah dan membaca surat itu hukumnya sunnah. Jadi kapan mengingat yang wajib, laksanakan kapan saja itu. Jadi selama itu dilaksanakan pada waktu qiyam dan mendapati imam ketika qiyam itu juga, atau imamnya sudah rukuk tapi dia dapatkan imam ketika masih dalam rukuk sebelum dia i'tidal, maka tidak perlu menambah rokaat. Kalau menambah rokaat, batal sholatnya justru. Jadi enggak perlu menambah rokaat karena rokaatnya sudah sempurna dengan dia itu melaksanakan membaca Fatihah pada waktu qiyam. Ya, jadi itu jawabannya. Alhamdulillah majelis ini kita tutup bersama dengan doa khitamul majelis, yang mana doa khitamul majelis ini pengarangnya adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Insyaallah Habib Segap seringkali menerangkan tentang sejarah hidupnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini. Di antaranya beliau memiliki wirid setiap harinya dari para salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 25.000 kali, dan juga membaca La ilaha illallah 25.000 kali, dan juga membaca Allah Allah sebanyak 25.000 kali. Jadi ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengarang satu doa yang mana kebiasaan daripada leluhur kita, daripada salaf soleh, ulama-ulama kita untuk membaca doa ini. Jadi insya Allah bulan depan kami akan memberikan selebaran doa ini agar para hadirat sekalian bisa membawa pulang dan bisa dihafalkan dan berdoa di waktu tahajud dan lain sebagainya. Kita baca doa ini bersama-sama. Ya Rabbana atarafna bi annana gtarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tawba tawsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna wa biktisabin minna bil mustafa rasuli mahda bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.